المخلط تاء تاء أبو الصوفة لأنني صفاء تاء والدال أين مخرجه؟ نعم أي هناك فرق، هناك فرق بين تاء والداء والطاء. Untuk lisannya ini jauh lebih banyak menekannya karena harus diiringi dengan terangkatnya lisan. Insyaallah nanti pada nah terbitan yang akan datang akan ada gambarnya di sana. Jadi ada perbedaan antara hal dan hal. Kalau perlu apa? Di fotokopi. Kan fotokopi. Buat gambarnya bisa biar latihan. Daripada harus beli tajwid lagi, nah ya enggak, fotokopi aja dipasang situ dipakai lem. Nah, pengiritan. Ya enggak. Ini bilang sama Abu Masud, suruh fotokopi berapa itu? Sekitar 2 lembar. Nah. Ini gambarnya di sana nanti biar lebih jelas lagi. Karena perempuan enggak bisa, kalau laki-laki mungkin masih bisa. Ya, masih bisa walaupun tidak ada gambarnya. Taib. Ta, mian. Ta. Ti. Ti. Tu. Tu. Batu. Batu. Batu. Nah. Selesai sudah, so? Entahina. Antar lisan ma atraf ats-tsanaya al-ulya. Untuk zal dan sa keluarnya lebih banyak daripada dha. Kalau dha ini keluarnya hanya sedikit sekali. Bahkan hampir enggak keluar. Dha, mian. Dha. Dha. Tapi kalau la keluar sedikit. La, mian. La. La. La. La. Hampir imbang situ antara la, sa, la, sa, mian. La, sa. Nah, la, sa. Kalau dha agak mundur sedikit lagi. Karena harus diiringi dengan apa? Isti'la. Dengan isti'la. Kita baca sekarang. La, li, lu, bal. La, li, lu, bal. Bal. Bal. Bal. Bal. Sampai bad. Bal. Bal. Bal. Il, qala. Il, qala. Nah, kita lihat sekarang. Zal punya lima sifat. Al-jahar war-rakhawah istifal vital ismat. Tidak boleh dibaca qalqalah atau idgham kenun. Kalau disukun. Untuk qalqalah banyak terjadi. Tapi kalau untuk idgham jarang terjadi. Nah, jarang terjadi. Misalnya wa in natakona jarang. Tapi kalau wa idza natakona banyak sampai qurra yang kasetnya beredar di mana-mana. Mereka membaca dengan qalqalah. Pada zal sukun. Wa hadza la sifat sahih. Sudah ada sifat di situ qalqalahnya. Il qala, ya. فَنَبَلْنَاهُ مِنْ فَنَبَلْنَاهُ إِذْ رَأَى إِذْ رَأَى إِذْ رَأَى آيَةٌ سَتَأْتِي جَاءَ سَمَاءٌ إِذْ رَأَى banyak membaca begitu juga. Juga bukan il ra'a. Il ra'a, kan? Il ra'a. Jadi kalau disukun hati-hati jangan sampai timbul kokolah. Harus dibaca tipis bila setelah ra, setelahnya ra tebal. Naam. Kadang bisa menjadi dha. Naam. Kalau setelahnya ra tebal, kadang bisa menjadi dha. A'anzartahum. Itu jadinya. Bukan a'anzartahum. Bisa menjadi a'anzartahum. Nah, enggak terasa menjadi dha. Nah. Anzar. Artinya apa? Anzar. Perlihatkan, bisa. Bisa berarti apa? Anzar. Menangguhkan. Jadi harus hati-hati di situ. Ihdharu, demikian. Ihdharu. Bisa menjadi ihdharu. Hadhara. Hadhara. Hadhara. Kemudian al-mun-nam. Al-mun-darin. Jadi al-mun-darin. Zarhum. Jadi zarhum. Kasih lagi. Zarhum. Mian. Zarhum. Jangan sampai zar. Tapi zar. Zar. Zarhum. Mian. Zarhum. A'anzartahum. A'anzartahum. Juga bukan a'anzartahum. Bukan u. A'anzartahum. Mian. A'anzartahum. A'anzartukum. A'anzartukum. Ihdharu. Ihdharu. Demikian pula harus dibaca tipis pada huruf ini. Jangan berubah menjadi dha. Nah, sudah kita baca sebelumnya. Al-munzarin. Kan? Al-munzarin. Bisa menjadi al-munzarin. Mahzura. Zal. Bisa menjadi mahzura. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Nah, al-munzarin, al-munzarin. Mahzura, mahzura. Wadallalna, wadallalna. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Ini kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang fatal. Kalau sampai zal menjadi dha. Harus jelas pula kalau hurufnya berulang. Muzabzabina baina dhalik. Amin. مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك بين ذلك بين ذلك ذا ذو ولذن من المذن مذيذا ذنذا yang belum ada ini pada zunya belum ada. Nah. Tapi saya lihat memang yang pakai semacam ini belum ada. Kemudian kalau sudah kadang beredar. Nah. Kalau seandainya belum beredar, mungkin yang kita rubah. Nah. Kita rubah menjadi zunya. Zunya diadakan. Nah, zu. Sehingga tidak berubah menjadi apa? Dhu. Jadi dha. Dha dhaw waridhalna minal mudni madhidha zanidha. Belum ada dhunya, ya enggak? Nah, belum ada. Kalau seandainya apa? Nah, belum menyebar kita tambah. Nah. Tapi enggak usah ditambah ya. Tapi ini berubah semua nanti. Nanti dikira apa bolak-balik terus. Zalau wa nizalna minal mulni mazizan zaniza. Ya. Sini aja semuanya. Nah, dua sebelah sini, sana sini. Baca. Keluarkan lisannya, keluar sedikit. Minal mul la sebelah sini sampai Umar mulai belum mulai ayo di ini enggak keluar ini ciamis. Ini saya berusaha untuk melihat sepersatu ini. Nah, sebelah sini. Ibrahim Fauzan enggak keluar. Fauzan masih belum hafal. Ya enggak, dihafalkan Fauzan. Hafal satu rumus, hafal semua nanti. Sebelah sini. Mulai. Kalau tunduk enggak kelihatan. Siapa yang tunduk tadi? Sudah hafal kan? Jangan tunduk. Coba diulangi, jangan tunduk. Mulai. Naam, Rafi. Lihat. Nah, belum keluar Rafi. Ya, antara. Ini nampak lisannya nampak. La. Nah. Ini yang repot kalau giginya yang depan maju. Yang sini sudah keluar, yang depan belum. Fattakullah mastata'tum. Ya. Nah, kalau memang begitu, fattakullah mastata'tum. Baik, za wa nizalna minal mudni mazizan zaniza. Ya. Baik, kesalahan mungkin disebutkan. Kesalahan berazal. Jangan lihat. Ini Hamad sebutkan. Kalau kalah ketika. Ketika apa? Ketika sukun. Bisa berubah menjadi Allah. Kalau salahnya ra yang fakhom atau esnya dhammah, naam, atau fathah juga al-mudharin, al-mudharin, naam, mahzura dan mahzura. Masuk berikutnya. Sa si su bas. Amin. Sa si su bas. Bas. Bas. Bas. Nah. Sa. Amin. Sa. Nah, jangan sampai sama dengan bas. sasisu. Sasisu. Amin. Al-hadith. Amin. Al-hadith. Jangan sampai al-hadis. Nah, al-hadis. Karena biasa hadis-hadis Nabi SAW. Ya anda. Berubah menjadi hadis. Hadas. Nah. Imbang-imbang. Imbang. Antara sa, la, itu imbang. Taib. Jadi imbang keluarnya mirip. Nah. Antara za sa, za sa, mian? Za sa. Nah, dikeluar nanti. Ya ujungnya aja, ujungnya. Nah, ujungnya keluar, ujungnya za za. Nah. Bisa berubah nggak ujungnya nanti? Bisa menjadi lebar gini? Bisa enggak? Kalau ujungnya enggak bisa, lidah itu tetap sesuai dengan asalnya. Ya enggak? Kalau maju, tidak mungkin nanti yang depan jadi membesar gini. Ya enggak? Tetap aja. La, la. Nah, la. Baik, kecuali kalau yang lisannya tidak lancip. Nah. Ini biasanya kesulitan pengucapan la. Kalau lisannya sangat pendek atau bentuknya segi empat, nah ini nanti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ro juga sulit pengucapannya. Ro biasanya sulit pengucapan kalau lisannya membentuk persegi panjang. Nah. Makanya berbeda-beda, Allah jadikan beda-beda. Ya enggak, lisan satu dengan lainnya. Kalau sama nih pinter tajwid semua. Nah, giginya juga beda-beda. Nah, giginya beda-beda. Makanya ada sebagian nah, kaum muslimin yang belajar bertahun-tahun tapi tidak bisa. Ada yang baru belajar nah, sebentar, dalam tempo yang sebentar bisa nirukan dengan baik. Karena punya lisan aidon gigi yang baik, mulut aidon pengaruh yang baik, sehingga mampu menirukan dengan sempurna, mampu dengan sempurna. Nah, jadi siapa yang Abdurrahman misalnya, Abdurrahman Jakarta misalnya, lisannya bagus, jadi cepat bisa menirukan, ya enggak? Abdurrahman Jakarta, baru belajar kemarin, ya enggak? Ada juga yang sudah lama di sini, karena nah mungkin kurang semangat aidon, lisannya tidak mendukung atau giginya sehingga sulit menyerukan. Nah. Tuh, kita lihat za sekarang. Esa dulu. Mempunyai lima sifat. Al-hams wal-rakhawah, istifal, wal-infitah, wal-ismat. Harus jelas hams seperti al-ajadas. Ada as salisu salasa amian salisu salasa naam salisu salasa amian salisu salasa. Tidak usah takalluf sehingga di pipinya ada nafakh gelembung. Siapa yang biasa gelembung? Nanti ada sebagian teman yang kalau ucapan san langsung gelembung ini. Sa si su bas, amian. Sa si su bas. Nah. Taib. Harus jelas pula apabila setelahnya tak. Nah. Labis tum, amian. Labis tum. Labis ta. Labis ta. Kemudian dari segi pahala tentunya berbeda antara orang yang Allah berikan. Nah, mungkin kesulitan dalam pengucapan huruf gelisahnya atau giginya dengan orang yang Allah berikan kemudahan untuk nah, bisa baca dengan baik karena punya lisan yang bagus Aidan gigi yang bagus dan mulutnya juga bagus. Sama-sama mendapatkan hasil. Nah, dua-duanya bisa apa? Membaca Quran dengan baik, tapi pahalanya berbeda. Nah, yang pertama tadi butuh hal susah payah. Nah, susah payah. Lain halnya dengan yang kedua. Kedua mudah. Nah, sehingga pahalanya berbeda. Inna ajraki ala qadri nasabiki. Hadis Aisyah, sesungguhnya nah, pahalamu sesuai dengan keletihanmu. Nah, atau kesusahanmu. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, semakin nah, mungkin Allah berikan nah, berbeda lisannya ataupun giginya atau mulutnya, tapi terus berusaha mampu agar mampu dengan tajwid, membaca dengan tajwid, nah, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Inna ajraki ala qadri nasabiki. Makanya di sana larang untuk es wala tai'asu. Nah. Wala tai'asu mir rawhillah. Nah. Kalau orang Arab ini wala tai'asu biasa. Tapi kalau orang Jawa wala tai'asu, ini malah tertawa. Karena enggak tahu artinya. Artinya nah orang Jawa itu ya tai'asu. Nah. Nah. Padahal artinya apa? Jangan putus asa. Tapi orang Jawa bilang wala tai'asu, arti yang jelek. Iya enggak? Sahih atau sahih? Nah. Makanya berbeda. Nah. Berbeda. Baik. Harus jelas pula apabila setelahnya tak. Seperti labista, labistum. Harus tipis bila setelahnya huruf isti'la. As, as, kho. Jangan sampai as. As, kho, tumuhum. Mian. As, kho, tumuhum. Iyas, kofukum. Insyaallah kalau bisa keluar yang lisannya, Ali bisa diucapkan. Coba Nabi Abdurrahman, ucapkan. Bisa. Nah, kurang keluar. Keluar. Ayo, situ. Hendak. Hendak. Hendak. Keluarkan. Tidak keluar, Adam. Ayo, bisa, bisa. Hendak. Hendak. Ulangi. Bisa. Nah, terhalang sedikit dengan giginya. Taim. Tayam hendak, hendak, hendak, ulangi, hendak, hendak, hendak, hendak, ulangi, hendak, tayam, jangan banyak-banyak, za, hendak, keluarkan, keluarkan, za, hendak, za, za, hendak, ulangi, ana Nabi Rahim, za, hendak, Nabi Rahim terlarang sedikit, ana, ana, Humama, hendak, hendak, jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak malah menakut-nakuti, hendak, hendak, ulangi, hendak. Tahan dengan giginya sedikit. Baik. Hendak. Ulangi. Keluarkan. Keluarkan. Belum keluar, Habib. Hendak. Za. Ini yang perempuan dikoreksi. Hah? Kita ngoreksi yang laki-laki. Yang perempuan yang sudah belajar dikoreksi teman-temannya. Satu persatu. Hendak. Hendak. Hendak. Taufik, hendak, Firman, za, keluarkan, keluarkan, za, belum keluar ya Firman, anda hendak Hamzah, ulangi keluarkan, za, za, za, anda Faruk, za, Hendak. Poin. Keluarkan. Keluarkan. Mana keluarnya? Ya, anda Hamman. Hendak. Hendak, hendak. Ya. Jangan seperti dal. Jangan terlalu ditekan. Ya. Anda ridho. Ya. Ya. Ayo. Ya. Hendak. Ya. Hendak. Terhalang dengan giginya sedikit. Ya. Ya. Anda hendak ya. Ya. Hendak. Hendak. Lain. Ya. Keluar, keluar. Kalau dari depan pun enggak bisa kelihatan, dari tepi. Endak, endak. Endak. Belakang. Ya, endak, endak. Baik. Ya. Hazan. Endak. Ya. Baik, endak. Ya. Endak amin. Ya. Ya. Oh, endak, endak. Terhalang giginya juga sedikit. Endak. Ham. Baik, endak. Endak. Ewa. Baik, endak, endak. Ya. Lembut. Ya. Endak. Ya. Keluarkan. Ya. Ya. Keluarkan sedikit. Endak. Ewa, ya. Nah, seharusnya dikoreksi satu-satu ya, enggak? Nah, nanti waktunya habis nanti. Sekarang Zha. Zha ini agak sulit. Zha. Hanya sedikit sekali keluarnya. Zha. Zha. Zwi. Zhu. Bal. Teman. Zha. Zwi. Zhu. Bal. Jangan sampai menggelembung pipinya. Zha. Zwi. Zhu. Bal. Teman. Zha. Zwi. Zhu. Bal. Tidak ada nafas. Tidak ada nafas. Nafasnya enggak ada. Zha. Li lu bal. Lo, li, lu, bal. Selalu tebal. Kan termasuk huruf al-itbaq. Al-itbaq selalu tebal. Lo, li, lu, bal. Amin. Lo, li, lu, bal. Lu, amin. Bal. Bal. Bal. Bal. Dengan juga ditahan. Jangan sampai timbul kol-kolah. Waktunya cepat. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah ada yang datang insyaallah.